Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari apa namanya Ustaz? Tasik Serai, Ustaz. Dari Tasik Serai menuju Bagan Pelabuhan Sampan Bagan Benio. Ini kita sedang berada di awan-awan. Tak nampak mobil di depan ini. Insyaallah program kita apa aja Ustaz Anom? Pertama kita membangun madrasah Ustaz. Membangun madrasah. Khitan masal. Berbagi beras SPBU. Berbagi beras SPBU. Menyalurkan mushaf Al-Qur'an. Mushaf. Berapa semua yang sudah disalurkan di TPU? Total lebih kurang 14.000 sudah dibagikan. 14.000. Kurang 3.000 akan dibagikan Ustaz. Insyaallah mohon support jamaah dan doa. Mudah-mudahan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru kita naik mobil berapa jam Ustaz? Lebih kurang 4 jam Ustaz. 4 jam sampai ke Tasik Serai. Tasik Serai. Nah, sekarang kita jalan kaki menuju naik speed, naik sampan. Nanti kita akan pergi menuju ke Bagan Benio. Bagan Benio. Berapa jam kita, Bang? 1 jam. Itu jam kita ke Bagan Benio, insyaallah. Menjumpai saudara-saudara kita di Bagan Benio bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Apalagi lembaga-lembaganya? Basnas Bengkalis, Lasnas Dewan Dakwah, PLN, Dompet Duafa, Lasnas Rokan dan lain-lain. Yes. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianyam sendiri nih, Pak. Apa nama istilahnya, Pak? Pak Darus. Tika besusu. Kalau makannya? Makan bejamba. Ini khusus untuk apa? Kalau ada tamu aja. Sama pesta. Tamu pesta. Kalau genui? Iya, pesta kalau genui besok. Sama Pak sama. Di sini juga. Iya. Ini apa beda jamba apa koci sama godang ni? Kepalu idang namanya. Kepalu idang. Ikan apa kok? Ikan apa? Bukan ikan siandang. Gabus bukan? Gabus juga mas. Jenis gabus. Sudawo gabus. Nah, jadi kan kalau pesta pernikahan, nah, itu kan kepalu idang itu kepalu kambing pak. Oh, kepalu kambing. Kepala kambing. Zaman dulu kepala kambing itu ditanam ke tanah ya. Iya, tapi kalau di sini itu diangkek, digulai. Itulah tambahan untuk nenek mamak tadi. Oh, untuk nenek mamak. Udang ikannya kok. Nah, inilah wajah-wajah yang penuh harap. Wajah-wajah lapar. Iya. Menunggu cuci tangan. Menunggu peluit dibunyikan. Jangan lupa baca Allah mubarik lana fima razak tanah kina azabana. Tunggu. kita depan. Mas Abang di depan. Jangan. Tasik Serai ini tanahnya subur. Subur sekali. Kenapa itu? Hah? Saking subur ya. Tumbuh kawat di jalan, Jos. Ah, itu dia. Itulah tanah.